Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulin amin sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita dapat bersua dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Semoga ayat-ayat suci Al-Quran yang telah kita bahas dari hari ke hari dapat menyinari hati kita yang selalu diselimuti dengan nafsu-nafsu duniawi. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita telah sampai pada surah Ar-Ra'd ayat ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imma nuriyannaka ba'dalladziina na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab." Artinya, dan jika kami perlihatkan kepadamu sebahagian siksa yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan kamu, hal itu tidak penting bagimu, karena sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, sedangkan kamilah yang menghisab amal mereka. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita lihat dari redaksi ayat ini, maka sesungguhnya ayat ini memiliki kaitan yang sangat erat dan tidak terpisahkan dari ayat-ayat sebelumnya, khususnya dua ayat yang sebelum ini. Karena di dalam ayat 38 dan 39 dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di muka bumi ini adalah sebagai seorang manusia biasa. Yang membedakannya hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menerima wahyu, sedangkan manusia biasa yang lainnya tidak menerima wahyu. Nah, di dalam ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa apapun yang terjadi, baik itu Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya atau kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada beliau azab yang akan diterima oleh orang-orang yang membangkang, itu semuanya tidaklah penting, karena yang terpenting adalah tugas daripada seorang rasul dan nabi itu menyampaikan apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Saya ingin melihat ayat ini kepada realita kehidupan kita saat sekarang ini, bahwa sering sekali seorang dai itu merasa bersedih ketika dia melihat bahwa dakwah yang dia sampaikan atau ajaran yang ia sampaikan kepada muridnya atau kepada khalayak ramai itu kurang berterima, sehingga terkadang muncul di dalam dirinya rasa putus asa atau bahkan mungkin sedih yang berkelanjutan. Hal ini adalah sesuatu yang wajar, tetapi tentunya tidak perlu untuk dipertahankan, karena kita harus kembali kepada sejarah daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang, sebagai Habibullah, sebagai orang yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan wahyu serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, memiliki mukjizat, toh dengan demikian pun ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi banyak sekali tantangan, bahkan lebih banyak daripada tantangan dakwah yang kita hadapi sekarang. Oleh karena itu, dai yang berjalan di atas rel yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, hendaklah senantiasa istiqamah dalam dakwah mereka dan tidak merasa bersedih ketika apa yang mereka sampaikan itu kurang berterima atau bahkan tidak diterima sama sekali oleh orang yang berada di sekitarnya. Hal itu wajar dan biasa dihadapi oleh para rasul. Tugas utama kita adalah menyampaikan masalah hasil dan apa yang akan terjadi pada hari depan, bahkan 5 menit ke depan ini kita tidak pernah ada yang mengetahuinya. Oleh karena itu, ini di satu sisi menjadi kabar bagi kita, dan di sisi lain menjadi motivasi yang kuat dalam di hidup kita, bahwa kita tidak pernah berputus asa dan kita tidak pernah merasa bersedih ketika menghadapi permasalahan apapun dalam hidup dan kehidupan ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai cara dakwah yang telah beliau tempuh dan dengan berbagai metode yang beliau lakukan, tapi begitu pun beliau tetap menghadapi banyak kendala dan banyak penentangan dari umatnya. Oleh karena itulah, tugas daripada seorang da'i saat sekarang ini dan saat yang akan datang adalah tetap istiqomah dengan dakwahnya, dan kemudian yang kedua, tetap bersemangat untuk menyampaikan dakwah itu apapun halangan dan rintangannya. Kita tidak mengharapkan manusia untuk berubah, karena perubahan atau dalam bahasa agamanya disebut dengan hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sendiri pun tidak mampu memberikan hidayah kepada pamannya Abu Talib, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Hanya Allah lah yang memberikan hidayah itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Al-Ustaz Haji Perdana Indra MA yang akan menambah penjelasan terhadap ayat ini. Fadhal Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Hadi. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik pembahasan kita pada hari ini, karena dari ayat 40 ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, ini merupakan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Secara khusus di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para pendai, bahwa setiap orang, ya, setiap umat Islam itu punya tugas untuk menjadi penyampai, dan ini merupakan suatu kewajiban. Kita hanya diperintahkan untuk menyampaikan ajaran Allah, menjadi para pendai, orang-orang yang menyebarkan dakwah kepada orang lain, dan bukan dituntut untuk memikirkan bagaimana hasilnya. Hanya diperintahkan untuk berbuat, tidak memikirkan bagaimana hasilnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ayat ini juga sekaligus sebagai hiburan kepada Rasulullah secara khusus dan kepada setiap para pendai, orang-orang yang menyebarkan dakwah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada rasulnya, karena ada sinyal-sinyal dan gambaran bahwa rasul sedikit merasa sangat sedih, ya, ketika sudah berusaha semaksimal mungkin, puntang-panting mengorbankan segala kehidupannya untuk kepentingan dan kebaikan umatnya, tetapi ternyata yang beliau terima adalah berbagai tantangan, hinaan, cercaan, tuduhan yang menyakitkan, tekanan-tekanan, bahkan sampai kepada usaha pembunuhan untuk menghalangi segala keinginan baiknya agar umatnya itu dapat menjadi orang-orang yang terbaik di dalam kehidupan. Ini adalah hiburan dari Allah Subhanahu wa taala agar rasul jangan berputus asa, dan juga kepada kita semua bahwa kita akan selalu mendapatkan hiburan dan rasa kesenangan di dalam jiwa pada saat kita berusaha untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah merasa stres kalau ternyata ajaran yang disampaikan itu ternyata belum membuahkan hasil. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat di sini bahwa Allah memberlakukan hukum alam di sini, bahwa setiap kebaikan itu pasti akan ada tantangan kejahatan, ya, bahwa tidak setiap kebaikan itu mampu diterima oleh setiap orang atau mau diterima oleh setiap orang, karena pengaruh hawa nafsu yang begitu kuat, ambisi yang begitu besar, sehingga akhirnya kebaikan-kebaikan yang ditawarkan itu tidak mau mereka terima. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan hal ini di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Asy-Syura, walau syaa'allahu laja'alahum ummatan wahidah walakin yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Kalau Allah ingin, maka Allah pasti akan menjadikan semua orang itu menerima apa yang ajaran yang dibawa oleh para rasul, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ternyata walaula ayyakuna an-nasu ummatan wahidah la ja'anna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arija 'alaiha yazharun. Akan tetap ada orang-orang yang bahkan tega meninggalkan ajaran agama, meninggalkan keyakinan yang mampu membuatnya bertahan hidup di dalam kehidupan ini dengan lebih memilih perhiasan-perhiasan kehidupan. Wazukhrufa, kata Allah, banyak orang yang menginginkan kehidupan dan kenikmatan keduniaan, atap rumahnya yang terbuat dari emas, tangga rumahnya yang terbuat dari keindahan dunia dan sebagainya, Ini semua adalah salah satu hukum sunnatullah yang Allah tetapkan di dalam kehidupan ini. Pasti tetap ada tantangan-tantangan di sebalik usaha-usaha kebaikan yang disampaikan oleh orang-orang yang sadar terhadap Tuhannya. Oleh karena itu, bagaimana sikap kita? Sikap kita untuk tetap istiqamah, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustadz Ardi, sikap kita adalah istiqamah, tetap berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap berusaha memberikan apa yang terbaik yang kita miliki, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan segala aturan-aturan serta bimbingan Allah, dan jangan pernah mudah untuk digoyangkan oleh berbagai tantangan-tantangan, apakah itu tantangan kenikmatan dunia, tantangan hal-hal yang merasuki nafsu kita dan sebagainya. Ini semua janganlah sampai menggoyahkan kita untuk tetap berpegang terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah tetap konsisten di dalam melaksanakan perintah Allah, terutama sekali di dalam menyampaikan ajaran Allah terhadap semua manusia. Karena tugas kita di dalam kehidupan ini adalah berbuat, bukan memikirkan hasil. Oleh karena itu, setiap muslim diperintahkan untuk belajar, bukan untuk memikirkan lupa kalau sudah belajar. Ya, setiap kita diperintahkan untuk bekerja, bukan memikirkan kegagalan pada saat kita belum mau bekerja. Kita hanya diperintahkan berbuat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan segala sesuatunya. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Sungguh sangat menarik apa yang kita dengarkan tadi dari Ustaz Perdana Indra. Ini membuka semangat baru ya dalam diri kita, bahwa kita harus berbuat dan memperbanyak kebaikan di dalam hidup ini, karena sebaik-baik orang itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Kita bermunajat dan bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar hidup ini tidak sia-sia. Jangan sampai kita menjadi sumber masalah, tapi jadilah kita sebagai orang yang tidak bermasalah, atau kalau bisa menjadi orang yang solutif bagi masalah orang lain. Ini menjadi penting kalau kita lihat kondisi kehidupan saat sekarang ini, di mana banyak sekali orang yang menjadi sumber masalah sehingga membuat kerusuhan dan membuat keonaran di tengah-tengah masyarakat. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat Al-Qur'an yang kita baca hari ini, yang kemarin, dan insyaallah pada hari-hari yang akan datang kita masih membacanya, semoga menjadi pencerahan bagi diri kita dan kita amalkan dalam keseharian kita. Karena hanya dengan demikian kita akan mendapatkan penerangan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup ini akan menjadi lebih terarah lagi. Saya Ardiansyah bersama Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.